Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan kita masih dalam bab tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kali ini memasuki hadis ketiga. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dari Aus bin Aus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Sesungguhnya di antara hari terbaik buat kalian adalah hari Jumat. Pemilihan hari terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan hari Jumat itu sebagai hari yang memiliki banyak keutamaan, dan Allah jadikan hari Jumat itu sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Hari raya dalam sepekan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka, orang-orang Yahudi, memilih hari rayanya dalam sepekan adalah hari Sabtu. Sedangkan orang-orang Nasara memilih hari rayanya dalam sepekan hari Minggu. Kalau kaum muslimin dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari Jumat sebagai hari rayanya, maka hari terbaik bagi kaum muslimin diantaranya adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sebab solawat kalian itu akan ditampakkan padaku. Fa qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta, qala yaqul balita. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa solawat kami ditampakkan kepadamu jika engkau telah menjadi tulang belulang yang hancur jika engkau telah meninggal dunia. Karena tidak ada seorang pun yang diberi keabadian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri mengalami kematian. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka semua manusia juga akan mati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa solawat yang kalian ucapkan itu akan ditampakkan di hadapanku, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau sudah meninggal menjadi tulang belulang yang hancur? Apakah solawat itu masih mungkin ditampakkan di hadapanmu? Faqala, jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk menghancurkan, memakan jasad para anbiya. Artinya apa? Artinya para anbiya itu jasadnya baqau fil ardi, akan tetap utuh. Jasadnya akan tetap utuh. Dan ini sebuah pengecualian, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi para anbiya, ya, bahwa jasad-jasad mereka itu akan tetap utuh, tidak akan hancur, tidak akan menjadi tulang belulang. Akan abadi, tetap utuh. Maka jawaban ini seolah menjadi penegasan bahwa kalian tidak perlu khawatir, sekalipun aku sudah meninggal dunia, kemudian kalian tetap bersolawat kepada aku, solawat kalian akan tetap ditampakkan di hadapanku. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Maka dalam hadis sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah akan menyanjungnya, Allah akan memujinya. Oleh karena itu, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sholat kita ada sholawat yang diucapkan kepada Nabi. Dalam doa ada sholawat yang diucapkan kepada Nabi saat disebutkan namanya. Kita dianjurkan untuk bersholawat. Semakin banyak salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan, ya. Berikutnya hadis yang ke-5. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan, Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan. Jangan sekali-kali kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat berkumpul secara rutin. Ini larangan yang keras dari beliau agar jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai tempat apa? Berkumpul secara rutin, per pekan, per bulan, per tahun, dan seterusnya. Diadakan berbagai macam acara di depan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk hal yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak perlu bagi siapapun untuk menyengaja melakukan ziarah secara khusus dari tempatnya masing-masing menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beda dengan orang yang datang umroh misalnya atau haji misalnya, masuk ke Masjid Nabawi, maka disunahkan untuk berziarah ke makam beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang secara khusus niat tersendiri dari tempatnya, dari negaranya, pergi khusus untuk ziarah ke kuburan Nabi, ini yang dilarang. Qala wa sallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Ini perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sebab solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kalau hanya sekedar untuk mengucapkan solawat kepada Nabi, tidak perlu harus susah payah pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan solawat di sini, kemudian yang lain mengucapkan solawat di tempatnya, di negaranya, akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang paling penting. Jadi bukan soal ziarahnya, tapi soal apa? Solawatnya. Ini yang paling penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh kalian melakukan persiapan yang matang sekuat tenaga dengan sekian perbekalan untuk melakukan rihlah kecuali ketiga masjid. Enggak disebutkan di situ kuburan Nabi, tapi ketiga masjid. Masjidil Haram, masjid hadza, ke masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Hanya tiga masjid itu ya. Maka yang paling penting kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah bersolawat kepada beliau. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min ahadin, enggak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah akan kembalikan ruhku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, hingga aku menjawab salamnya. Kita ingin mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, salam itu akan dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernyataan beliau sendiri di sini, enggak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan kepadaku ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah misalnya. Dan saat berziarah ke kuburan beliau pun, misalnya ada orang yang umroh atau haji masuk Masjidil Haram kemudian melewati makam nabi, cukup hanya mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera untuk muwahai nabi, selesai. Enggak ada ritual-ritual lainnya. Enggak perlu sampai berusaha untuk mendekat, memegang. Dindingnya misalnya atau pembatasnya misalnya atau baca doa-doa tertentu. Ini tidak diperbolehkan, enggak ada tuntunannya. Para sahabat pun dulu ketika mereka masuk Masjid Nabawi kemudian kebetulan melewati kuburan Nabi, yang mereka lakukan cukup mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan Nabi dan selesai. Ya. Dan untuk mengucapkan salam kepada beliau juga tidak harus menyengaja melakukan safar supaya bisa sampai di hadapan kuburannya. Dimanapun kita mengucapkan salam, solawat, itu akan sampai dan akan dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis yang ke-7. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, di hadapannya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Maka ketika kita mendengar disebutkan nama Muhammad, nama beliau Rasulullah, maka disitulah kesempatan kita untuk bersolawat kepadanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saat kita menulis nama beliau di buku misalnya atau di kertas misalnya, maka harus ditambahkan kata apa? Solawat. Karena masuk secara makna ke dalam hadis ini. Kalau kita cuma menulis nama beliau saja tanpa ada solawatnya, kita masuk kategori orang yang bakhil. Masa untuk sekedar menulis kata solawat saja gak bisa? Masa untuk sekedar mengucapkan kata solawat saja gak bisa? Ya, jelas orang yang seperti itu adalah orang yang bakhil, pelit. Nah, jadi saat mendengar nama beliau disebut, saat menulis nama beliau, itu harus disertakan dengan kata solawat. Dan tidak boleh kemudian menyingkatnya. Sod mim misalnya kalau dengan bahasa Arab, atau SAW dengan bahasa Indonesia. Itu enggak ada maknanya, kata Syekh Utsaimin. Enggak ada maknanya, enggak boleh seperti itu. Harus ditulis secara apa? Lengkap, sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditulis secara lengkap, itu baru mengandung apa? Makna. Maka doa-doa, ya, entah yang kita ucapkan atau yang kita tulis dalam buku kita, enggak boleh disingkat. Seperti mengucapkan salam misalnya. Salam kan doa kesejahteraan. Enggak boleh kemudian kita menyingkatnya dengan ASS, WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ASKUM. Ada ASS, ada ASKUM. Enggak ada maknanya. Itu doa. Lain halnya kalau kata-kata yang memang bisa disingkat, yang bukan doa, bukan apa-apa, itu sih gak masalah. Gercep misalnya, atau gercep misalnya, gerak apa? Cepat. Mager misalnya, males gerak. Ya gak apa-apa itu, orang itu bukan doa kok, bukan apa-apa. Tapi kalau segala hal yang berhubungan dengan doa dan kebaikan, jangan sekali-kali apa? Menyingkatnya. Ya. Nah. Kita nulis pesan misalnya. Barakallahu fikum misalnya. Atau jazakallahu khair misalnya. Usahakan lengkap. Ya. Jangan BRKM, BRKLH, barakallahu. Tulis saja barakallahu. Kalau ketinggalan 1-2 huruf sih wajar, enggak apa-apa. Ya. Yang terpenting hindari apa? Singkatan dalam doa. Karena bisa jadi hilang maknanya. Qala wa an fadhalata Ibnu Ubay. Qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Berikutnya dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi. Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki yang berdoa dalam salatnya. Lam yumajjidillah ta'ala walam yusalli ala nabi. Dia tidak memuliakan Allah Ta'ala dan tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, ajilah hadza. Orang ini tergesa-gesa. Thumma da'ahu faqala lahu awli ghairihi. Kemudian Nabi memanggilnya. Lalu beliau berkata kepadanya, atau kepada selainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wassana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian salat atau berdoa, falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wassana alaihi, maka hendaknya ia mulai dengan memuji Allah Rabbnya subhanahu dan menyanjungnya, baru kemudian bersolawat kepada Nabi, lalu setelah itu berdoa dengan apa yang dia inginkan, ya. Memuji Allah, menyanjungnya, kemudian bersolawat, lalu berdoa. Dalam hadis ini disebutkan ada kata sholat. Seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya. Kemudian Nabi juga mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian sholat, kata para ulama, zahir yang dimaksud dari kata sholat di sini adalah tasyahud. Karena memang dalam posisi tasyahud di situ ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya wa'an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqulna ya rasulullah qad 'alimna kaifa nusallim 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika. Diriwayatkan dari Abu Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqulna, kemudian kami bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana caranya mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli 'alaika, sekarang bagaimana caranya kami mengucapkan solawat kepadamu. Di sini ada faidah. Faidahnya adalah boleh memisahkan antara ucapan salam dengan solawat. Ya, artinya boleh kita cuma mengucapkan salam saja. Boleh juga kita cuma mengucapkan apa? Solawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad, sudah. Boleh. Assalamualaika ayyuhan nabi, boleh. Tetapi yang paling afdol adalah menyatukan keduanya, menyatukan ucapan solawat dan salam. Semoga solawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad ya, wa ala alihi washabihi wasallam misalnya, atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digabungkan antara salawat dan salam. Ini yang afdol. Tapi kalaupun mau dipisah ya, mengucapkan salam saja misalnya, atau mengucapkan sholawat saja misalnya, ini juga tidak mengapa ya. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, sekarang bagaimana cara kami bersholawat kepadamu. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ini bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian selanjutnya wa'an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu kata Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang kepada kami, dan saat itu kami sedang ada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, kemudian Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, kepada Rasulullah, amarallahu an nusalli alaika ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami agar bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Allah memerintahkan untuk bersolawat kepada Rasul. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Usaid, apa ayatnya? Allah memerintahkan untuk sholawat kepada Rasulullah. Apa ayatnya? Hah, Rehan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kalian kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Bashir bin Sa'ad, Allah telah perintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Rasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam sampai-sampai kami berharap agar Bashir tadi itu tidak bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena khawatir pertanyaan itu mengganggu beliau. Makanya saat Rasul tidak langsung jawab, para sahabat berharap seandainya Bashir bin Sa'ad tadi tidak bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Ucapkan oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini selawatnya. Sama seperti yang di atas, ada sedikit beda tapi. Ya. Wassalamu kama qad alimtum. Adapun salam, maka sebagaimana yang telah kalian ketahui. Seperti dalam doa tasyahud, ya itu kan ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itulah ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selawat, maka seperti tadi. Boleh yang pertama, boleh juga yang kedua. Qala wa an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, selanjutnya dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alayka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Qala qulu, kata beliau, ucapkan oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Di sini ada tambahan wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tiga hadis terakhir ini kita baca itu menjelaskan tentang tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya selesai dari kitab atau pembahasan tentang salawat kepada Nabi, berikutnya kita akan memasuki pembahasan baru, Kitabul Adhkar, kitab yang membahas tentang zikir-zikir. Bab pertama dari kitab ini adalah Babu Fadli Zikri wal Hasi Alaih, bab keutamaan zikir dan anjuran untuk melakukannya. Seperti biasa, Imam Nawawi rahimahullah akan menyebutkan terlebih dahulu beberapa ayat yang berhubungan dengan masalah zikir ini, dan kemudian nanti dilanjut dengan penyebutan hadis. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung soal zikir. Ada yang bentuknya perintah, di mana Allah secara khusus memerintahkan kepada kita agar berzikir, mengingatnya. Ada juga penjelasan tentang keutamaan berzikir kepadanya. Dan ada juga penjelasan bahwa zikir itu termasuk ciri, tanda, dan kebiasaan orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat pertama surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu sesuatu yang besar. Wala dzikrullah akbar. Wa qala Ta'ala, kemudian yang kedua Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah oleh kalian aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Lalu berikutnya firman Allah di surat Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, dan ingatlah, berzikirlah, sebutlah nama Rabbmu, fi nafsik, dalam dirimu, tadarruan, dengan penuh ketundukan, wa khifatan, dan suara yang lirih, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam golongan orang yang lalai. Ya. Nah, di ayat ini kita diperintahkan untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah, berdoa dengan suara yang lirih, penuh ketundukan, dan dilarang untuk mengeraskan apa? Suara. Dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Zikir yang utama bil ghuduwi wal asal, di pagi hari dan sore hari. Wala takun minal ghafilin. Kemudian di surat Jum'ah ayat yang ke-10, qala ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah, ingat Allah sesering mungkin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.